Apakah anjing itu hukumnya haram untuk dimakan? Dan apakah air liurnya najis serta bagaimana cara mencucinya bila terkena? Sini tidak disebutkan terkena apa ini? Terkena tanda tanya. Ya, anjing itu hukumnya haram karena dia zunab, punya taring, bertaring. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap hewan darat yang bertaring. Nah, tentang air liurnya berselisih para ulama. Ya, ada tiga madhab yang masyhur. Ada yang mengatakan seluruh air liur dan tubuhnya seluruhnya najis. Ada yang mengatakan air liurnya saja yang najis. Dan sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak najis sama sekali. Air liur dan tubuhnya tidak ada yang najis. Dan pendapat yang terakhir ini yang selama ini menjadi keyakinan saya. Wallahu ta'ala alam. Bahwa anjing tidak najis. Diperintahkannya untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Ya, dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Itu tidak menunjukkan najisnya air liur. Sebab kalau najis, lah kenapa ditentukan bilangannya sampai 7 kali? Nah, sebab najis itu adalah najis yang hukumnya tergantung dari illah yang ada. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa'adaman. Hukum itu selalu berputar bersama illah. Selama illat najis itu masih ada, maka diperintahkan untuk dihilangkan. Kalau misalnya di pakaian anak ini ada kotoran, najis. Ya. Maka, kalau sekali anak menghilangkan, cukup sekali mencuci, hilang, ya selesai. Sudah. Nah, berarti sudah tidak najis lagi. Ya, kalau berkali-kali, walaupun 10 kali, belum hilang, ya masih bernajis. Nah, masih bernajis. Nah, ini kok ditentukan bilangannya? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya, sama seperti orang yang berwudu, membasuh tangan 3 kali, berkumur-kumur, masukkan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Penyebutan 3 kali itu bukan karena najis. Nah, oleh karena itu kalau terkena tubuh kita, misalnya ada anjing terus menjilat salah satu bagian tubuh kita, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa harus dibasuh 7 kali salah satu dengan tanah. Tidak. Yang ada perintah seperti itu adalah bejana dan yang semisalnya, piring, gelas dan yang semisalnya. Nah, dan ini pendapat yang dinukilkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala.